Pak Faisal, bagaimana kelemahan data yang terjadi pada pemerintah, terutama jika dikaitkan dengan eksekusi kebijakan yang diterapkan, Pak? Kebijakan ekonomi yang baik itu harus berdasarkan tidak hanya landasan teori yang baik, tapi juga data yang akurat. Istilahnya, kalau yang masuk datanya jelek atau istilahnya sampah, maka kebijakannya juga akan menghasilkan sampah. Kalau nasi goreng yang masuk, keluar nasi goreng, begitu. Jadi memang suatu prasyarat yang niscaya mutlak itu untuk memperoleh data yang baik. Ada contoh dalam kasus lainnya, Pak? Contohnya ini, untuk kita tidak tahu persis berapa luas lahan pertanian, sawah, tidak tahu persis produksi berapa. Sehingga bagaimana mungkin kita melakukan perencanaan impor, perencanaan beli dari petani kapan, dan jual operasi pasar kapan. Jadi memang sangat, sangat, sangat penting sekali. Nah, oleh karena itulah, maka dibutuhkan satu langkah pembaruan atau langkah yang progresif ya untuk membenahi data ini. Nah, misalnya ini sekarang berkaitan dengan daya beli juga. Kalau daya beli didasarkan pada rata-rata ya, rata-rata masyarakat, jadi misalnya PDB dibagi dengan jumlah penduduk, barangkali bagus-bagus saja. Tapi tatkala kita pilah-pilah kelompok masyarakat atas, kelompok masyarakat menengah, dan kelompok masyarakat kelas bawah, itu akan menghasilkan sesuatu yang barangkali lebih menyeramkan. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.